Jaga para mudita bertengkar dengan Pangeran Aditya. Cempaka yang melihat keanehan sikap putrinya yang membisu menjadi penasaran. Karena itu ia mengunjungi Kayan dan menanyakan yang sesungguhnya terjadi. Akhirnya Kayan yang menjadi serba salah tidak bisa menyembunyikan hal itu lagi. Iya, Pangeran Aditya memang sedikit nakal dan tinggi hati. Adik Dita yang keras hati tidak mau menerima sikap Pangeran Aditya yang mengatakan bahwa Taman Sari di Keraton Sunda lebih buruk. Keduanya akhirnya bertengkar. Lalu, mengapa pakaian Dita menjadi kotor? Ketika tengah bersalaman untuk saling memaafkan, Pangeran Aditya mendorongnya hingga terjatuh. Tetapi sebaiknya Bibi tidak menghiraukan Pangeran Aditya. Dia hanyalah anak-anak yang belum mengerti dan menemukan sikap yang tepat yang sebaik-baiknya untuk dirinya. Ya, tentu saja. Jangan khawatir, Bibi tidak akan ribut-ribut dengan Aditya. Semua ini Bibi lakukan semata-mata untuk kepentingan jaga para mudita. Baiklah, jika begitu Bibi permisi. Beristirahatlah terus. Bibi, ada apa, Kayan? Kapan Bibi meninggalkan Istana Mataram? Kamu mengusirku, Kayan? Tidak, Bi. Lalu, ada apa engkau bertanya demikian? Saya ingin sekali turut serta ke Karang Sedana bersama Paman dan Bibi. Saya ingin mengunjungi Gua Larang. Lalu, apakah ayah dan ibumu tidak akan marah jika kau pergi meninggalkan istana ini tanpa sepengetahuan mereka? Bukankah saya pergi dengan Paman dan Bibi? Tentu ayah dan ibu tidak akan marah. Ya, baiklah. Tetapi aku akan bicarakan dulu dengan pamanmu dan juga mungkin dengan Paman Saladenta. Terima kasih, Bi. Terima kasih. Tidak, Dinda Cempaka. Penyebabnya bukanlah karena jaga para mudita tidak memiliki kepandaian. Penyebabnya adalah karena sikap dari anak itu sendiri. Sikapnya, tingkah lakunya. Seandainya jaga para mudita mau bersikap rendah hati dan tidak terlalu menyombongkan diri, tentu tidak akan terjadi apapun dengan dirinya. Jadi maksud Kanda, anak kita harus selalu mengalah. Dia harus selalu menundukkan kepalanya kepada setiap orang. Tidak, Kanda. Dinda kali ini tidak setuju dengan cara berpikir Kanda. Dinda akan membentuknya menjadi wanita perkasa dan Kanda dapat membentuk sikap dan mentalnya sesuai dengan keinginan Kanda. Tidak mungkin, Dinda. Jika kepandaian sudah berada pada dirinya, keadaannya akan menjadi lain. Anak itu pada dasarnya memang sudah keras kepala. Jaga para mudita akan kita jauhkan dari segala macam bentuk kekerasan. Dia adalah seorang putri. Kanda menginginkan dia menjadi seorang wanita yang lemah lembut, jauh dari pedang dan percikan darah. Apakah itu berarti Kanda tidak menyukai Dinda, wanita yang bergelut dengan kekerasan dan percikan darah? Jangan berpikir begitu, Dinda. Kanda dan Dinda telah dibentuk dan dipaksa oleh keadaan untuk menjadi seperti sekarang ini. Kanda mencintai Dinda tanpa embel-embel apapun. Kanda mencintai Dinda tanpa Kanda tahu sebabnya. Cinta Kanda pada Dinda datang dengan begitu saja sejak Kanda berangkat remaja. Mungkin karena kekuatan suci, kekuatan agung yang telah membentuk kita. Tidak, Kanda. Cinta kita bukan dibentuk oleh mereka. Cinta kita telah ada dan tumbuh sebelum mereka hadir di dalam diri kita. Cinta Dinda pada Kanda bukanlah karena mereka. Ya, Dinda benar. Mereka hadir ke dalam diri kita karena kita merupakan pasangan yang paling tepat untuk mereka. Bunda. Dita, ada apa? Aku ingin segera pergi dari istana ini. Bukankah kau ingin berjumpa dengan kakakmu, Kayan? Iya. Apakah kakang Kayan dapat kita ajak pergi dari istana ini. Ini adalah tempat tinggalnya. Bagaimana mungkin kita dapat mengajaknya pergi dari sini? Tapi aku ingin bermain-main dengannya. Tidak di tempat ini. Aku... Tunggu dulu. Aku hampir lupa. Tapi anak itu minta agar kita mau mengajaknya keluar dari istana ini, mengantarkan ke Gua Larang. Nah, bagus sekali. Ayolah, kita segera pergi dari istana ini, Ayahanda. Ibunda, ayo. Tapi kelihatannya tiba-tiba sekali. Apakah Paman Saka dan Bibi Wulan sudah mengizinkannya? Apa mereka sudah tahu? Iya, memang kelihatannya tiba-tiba sekali, Kanda. Dan kelihatannya Kayan tidak kerasan berada di istana ini. Iya, tapi kita tidak mungkin membawanya pergi dari istana ini. Kita dapat membicarakannya dengan Paman Saladenta. Biarlah, kelak kita menyiapkan orang untuk mengantarkannya kembali ke Mataram ini setelah satu purnama, sebelum Paman Saka dan Bibi Wulan kembali. Ya, ya Ayahanda. Kita akan melanjutkan pengembaraan kita bersama-sama dengan Kakang Kayan. Ayo, ayo Ayahanda. Ayahanda akan mencoba membicarakannya dengan Paman Saladenta, karena dia yang diperintahkan untuk menjaga Kayan selama kedua orang tuanya tidak ada. Lolo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, ketel-ketel ya? Itulah mbok, segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Panas, pedas kulit, oleskan ke panas. Ketel-ketel jamur kulit akan lenyap. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Maaf tuanku, bukannya hamba tidak mengizinkannya, tetapi hamba khawatir dipersalahkan oleh kedua orang tuanya. Karena kepergiannya kali ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat jauh. Tapi saya pergi bersama dengan Paman Purbaya dan Bibi Cempaka. Apalagi yang Paman Saladenta khawatirkan? Entahlah Raden. Paman hanya khawatir dan tidak berani menanggung resiko atas kepergian Raden yang jauh ke Tanah Pasundan. Baiklah, saya mengerti Paman. Engkau juga harus mengerti Kayan. Tunggulah hingga ayah dan ibumu kembali. Baru setelah itu kau dapat pergi ke Gua Larang. Iya. Iya, Paman. Saya mengerti. Saya permisi saja. Kayan Manggala berlalu dari pertemuan itu. Sementara Prabu Purbaya pada kesempatan itu sekaligus memohon diri. Saat itu menjelang sore hari, tetapi langit nampak demikian gelapnya. Awan hitam menyelubungi angkasa Pasundan. Apakah tuanku tidak akan menunda sebentar perjalanan tuanku? Sebentar lagi hujan akan turun deras sekali. Seharusnya memang demikian. Tetapi putriku ini meminta untuk segera pergi. Tantangan alam yang seperti ini justru menarik hatinya. Biarlah kami merasakan curahan hujan, karena itu adalah rahmat dari Hyang Agung. Kakang Kayan tidak mengantarkan kita, Ayahanda? Biarlah. Mungkin ia tengah bersedih hati. Jika begitu, ayolah, kita berangkat, Ayahanda, Ibunda. Iya, kami berangkat, Paman Saladenta. Jika ada waktu, berkunjunglah ke Sunda. Dan salam untuk Kakang Prabu Sanjaya. Akan hamba sampaikan. Hiya! Tiba-tiba saja, ada sesuatu yang berdesir di dada Rakrian yang telah berusia setengah abad itu. Ia berpaling ke sebelahnya, di mana tegak berdiri salah seorang sahabatnya, yaitu Cucur Paksi. Cucur Paksi. Ada apa di Saladenta? Anak itu, Mengapa dia tidak mengantarkan kepergian Prabu Purbaya dan putrinya yang menjadi sahabat? Mungkin... Oh, tidak. Bukan karena hal itu. Bukan karena kecewa. Aku khawatir dia sudah tidak berada di istana ini. Kau ingat saat itu? Ketika kau diminta untuk mengantarkan anak perempuan kecil itu ke ujung timur Pulau Jawa. Oh, benar. Saya akan melihatnya segera. Hop. Apa yang dikhawatirkan Rakyan Saladenta ternyata menjadi kenyataan. Di dalam kamarnya, Cucur Paksi tidak menemukan Kayan Manggala. Sesaat kemudian, terjadi kesibukan kecil di halaman Istana Mataram. Anda sedang mendengarkan Rakanda Channel. Ingat, bagi kelompok kalian menjadi 4. Masing-masing kelompok tidak boleh kurang dari 5 orang. Anak itu memiliki kepandaian yang tidak ringan. Sedapat-dapatnya, jangan menggunakan kekerasan. Nah, berangkatlah. Baik, Tuanku. Ayo kita berangkat. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol bu. Badan meriang ya. Prokol pak. Hidung mampet pak. Prokol deh. Sakit kepala lah. Prokol mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh, prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, prokol tablet. Untuk anak-anak, prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Hei, hujan turun. Kita mencari tempat untuk berteduh. Kita terus saja, Ayahanda. Kita mencari tempat di luar kota raja. Di pakaian kita akan menjadi basah. Dan kau akan dapat sakit jika berhujan-hujan. Tidak. Selama Ayahanda dan Ibunda tidak ada, aku biasa berhujan-hujan seperti ini di dalam istana. Kita terus saja. Hiya, hiya. Perjalanan ini memang untuknya, Kanda. Biar sajalah. Dan lagi, aku pun mulai dapat menikmati kembali suasana seperti ini. Hiya, hiya. Jaga para mudita yang terampil menunggang kuda terus berderap di jalan kota raja sampai akhirnya tiba di mulut gerbang kota raja. Jaga para mudita terus menghela kudanya. Akan tetapi, dari luar pintu gerbang kota raja, tanpa disadarinya, sesosok bayangan berlari mengejar mereka. Kau akan berhujan-hujan seperti ini, Dita. Ya, kita beristirahat di pohon sana, Ayah. Ya. Dingin sekali. Bagaimana denganmu, Dita? Ya, dingin. Tetapi enak sekali, Ayahanda. Untung tahun ini sangat lebat. Kita dapat berlindung dengan baik. Jika kau ingin mengganti pakaian, gantilah, Dita. Kau akan bisa sakit jika terus-menerus memakai pakaian basah. Nanti sajalah, jika hujan sudah berhenti. Kau kah itu, Serintil? Ada orang di atas pohon itu, Kanda. Iya, benar. Oh, aku dengar suaramu. Iya. Kau pasti lah, Serintil. Kau Serintil.